Kulo nu setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada. Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sange senenge pengiran ngeten, nak dalu. Niku pepak-pepuk piyambak, tapi kulo setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Boleh watu sing gedhe. Lha ni tenan niku, mboten mboten guyon. Ada kan harus ngewatek omongan pelepak pelepok. Tapi wali dan jadi wali mereka pelepak pelepok. Kalau ni agak tangis tengah apa apa tu geng ngopi. Gitu ku kopi sing larang. Ini skape pokoknya sing larang. Ya gerban ini geng ngopi. Kalau jarang tajud geng ngopi. Ya, asik be pangeran. Badan iku ya solat tak kadare impun. Kalau ni ku duit dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atazal billah, wata'anas billah, al-istiqnas billah. Wah nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadzal lazza. Ndi enak dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengih. Mestine kowe pede, enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengih pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng Ta'lim Muta'allim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadzal lada, nanti rojo-rojo, enak eneng di dari rojo, enak eneng di dari uang suka, tak ngalah nonek matkui, iki. Lain kulon buatin sakit, bayang nonek enak dari kiai gede kiai cilen buatin sakit. Ini bayang nonek enak uang seneng pangeran niku. Saya pun pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi buatin nate kulo merasa enak dari menteri, ini biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran, jadi enak titik. Makanya istilah kaji nabi. Zakatu mal iman man radhiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya. Mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis buta muh. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasa rasanya. Lah rasane iman dimulai sangko nyaman mbek pengen radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariya ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana terus zalika liman khasyia napa robba orang yang takut posisi Tuhannya dia niku sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil orang yang takut posisi Tuhan sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa naha nafsa anil jadi gampangane ora maksiat iku mergo sungkan pangeran ora mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Lah jare sarae ngeten, jare sarae. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah nek ngono ora iso nek munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati dekne. Jare sarae iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk ra kursine dhuwur iso didang. Titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang. Titik. Lah tapi aku kok edan. Nek kok edan lah. Lah kowe tomak ambek kaadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting dian kok edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padhae. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Mulane diaran Al-Majrun fillah atau ning kitab saya diaran Jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran Majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya, atau edan nek mati diri sen. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung plepak-plepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam telu ngombe kopi ya nikmati. Ya kayak faham yang tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena adekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang pirang, mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nek dekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus om. Ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBY ya ngombe sak cingkir kopi kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo, misale bojone papat, paling dirasakno sito. Ya podo mek kuwi bojone napa? Sito. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pakan ya sak pi? Sak pire. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah, saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener di rumah itu dididik. Kau sering nonton tamu Rian sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mereka tak amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu, bagus kalau ada tiga kapan sumpek terus perkara ekonomi perkara pengaruh gitu. Manjan ngalih memerung tutup kamu. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya bagus. Ya kue kurang imani radhiyallahu anhu maradu'an ciri utama wong apik mikir diri dari pangeran tau wo. Orang ke pikiran diri dari manusia tau orang. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup kamu. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas. Nah misalnya ada single loh. Kulo niku kusure kula lara kabeh ora tau dhuwit. Mesti ra dhuwit kowe tok. Ora dhuwit ya pirang? Pirang-pirang. Mari dhuwit penting, penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe di pangeran wis to. Soale dhuwit ya biasa, ya ra dhuwit golek tapi ra usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampe ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sampe nak delok teng manakib. Kaya apa melepu Isa Abdul Qadir sampai wonten bab khusus dawuh Isa Abdul Qadir krana wa ma bidik mati robika napa wadi sampai ngendikan ana salah bul ahwal ana bahrun bila sahil ana nar wa ilmu nganti plepak-plepuk nganti pirang lembar ngendikan ana salah bul ahwal ana bahrun bila sahil asura khulsan al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biyadi. Husain Al-Khalas itu ini sempat kepleset. Sayang rasa periode bi aku. Dan rasa periode bi aku tak selamat. Oh, cek rapuas. Melepuknya cek terus. No. Wa analiku liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa. Aku dubiyadi kulama asura khayyan wa mai. Wa maita. Wes pokoknya sing seneng aku. Sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isep. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngenten pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Anak manusia itu tidak ada bare. Ini bener ceritanya Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anaknya yang masih tak yang paling populer. Jong, enak niat ngamal apik ya, apik rasa peduli omongane. Wah, wow. Tapi ya Pak ya jajan yang pasar niku terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anaknya, wong tua kurang ngajar. Enak-enakan numpak, anaknya kon nuntun. Anaknya kon numpak, anak kurang ngajar, bapaknya kon nuntun, anaknya numpak. Pak, ya saiki ditentokno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki. Jadi terakhir diwali, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu, nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ono bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Nguk di kiai ini kiai klunak klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasa, nerang nebar. Lah saya kombinasi orang gelem. Mereka podo kepengen kuasa, kuasa. Itu dino kuarit ni orang oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik. Tak memang dari dulu Tuhan tu gudeng, sampai wong Allah tu gudeng. Di sini disebut sampai wayatul insanu bisari doa ahu bil khair. Senang aneh meningonos. Saat ini buat saya ketemu putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama rada anak juga anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Gua nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman buat saya ngapik. Gua nak rasa, gua ngomong ini. Saat ini ibadah sakit tidak-tidak, gua fokus ngurumah tanah, gua sudah dicapik. Apa susahnya sih di bahasa islami sih, cek? Diajari Quran dong, kula wonten, kula anggere diundang kanca kula resot teko. Wah aku dhewe anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku dhewe anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to? Senengane kok ngelu, mari dhewe anak cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wong sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Wong cerita sing asik-asik kan. Kaya kula ngiyai mulai temen iki kan sadi ora tau lah kula ngono. Pede wae ndek dame mawon. Kula ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham nggih, sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit, mana kula bilang-bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun napa jazua wa idza massahu khairun napa manu'an niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani salat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel gampang ngel. Sepede mawon misal sampean nyai ra ngalim lah sepede mbon ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede apa rahmat Allah kanggo ngalim tok wis jawab kok sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat ngrahmati aku ya iso wong alim ya iso. Berarti poe sing poe dhe. Paham ya? Wong alim ya terus sing ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan niku akeh kesusune. Bidua iku lawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adami nazar ana ora nan ningali fi akibidam akibate dua alam wa jalna lailah. Thank you.